umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Bait ke-57 atau 58 di halaman 63. Sudah? Qala al-muallif al-imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullahu ta'ala, wa la naqulu la yadur ma'al imani dhanbun liman 'amilah, dan kita tidak menyatakan atau kita tidak memiliki pandangan bahwa suatu dosa tidak membahayakan keimanan bagi orang yang mengamalkannya. Kita tidak menyatakan demikian. Kenapa? Karena ini adalah pendapatnya Murji'ah yang menyatakan dosa tidak memudaratkan iman bagi pelakunya. Kata Murji'ah, selama dia membenarkan dengan hatinya, maka dia adalah mukmin yang imannya kamil sempurna. Ya, sedangkan amal adalah perkara yang lain, yang mudah. Maka orang yang tak sholat, yang tak zakat, tak puasa, tidak beramal sedikit pun, selama dia membenarkan, maka dia adalah orang yang beriman. Naam. Maka bantahan atas mereka bahwasanya dosa-dosa memudaratkan dalam keadaan apapun. Bahkan ada dosa yang menghapus iman secara keseluruhan. Ya, ada yang mengurangi, ya, dan menghantarkan pelakunya kepada ancaman dan seterusnya. Intinya ini adalah perkataan Murji'ah. Baik, barakallahu fiik. Kita baca di sini syarahnya. Ya, fadal, Faris, dibaca syarahnya Faris. Tuma yakhrujun. Baik. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, kenapa kita tidak menyatakan demikian? Wadhalika bi annahu min qawlil murji'ah. Karena pendapat tersebut adalah pendapatnya kaum murji'ah. Al-mu'addi ila takdzib bi ayatil wa'id. Ya, pendapat ini akan menghantarkan kepada pendustaan terhadap ayat-ayat ancaman. Wa ahadisihi, maupun hadis-hadisnya al-waridah yang terdapat fi haqqil usati, terkait para pelaku maksiat min hadhil ummah, dari kalangan umat ini. Wa anna ta'ifa minhum, bahwasanya beberapa kelompok orang dari pelaku maksiat dari kalangan umat ini yang tidak melakukan kesyirikan, yadkhuluna an-nar, ada yang mereka di antara mereka masuk neraka namun tidak kekal. Tsumma yakhrujuna minha bi syafaati aw bi ghairiha, namun mereka keluar dari neraka dengan syafaat atau dengan selain syafaat. Ya, intinya mereka akan keluar dari neraka kalau mereka masuk neraka, karena dosa besar dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah itu di akhirat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah kehendaki, Allah azab, namun tidak kekal. Apabila Allah kehendaki, Allah ampuni dan Allah masukkan ke surga. Intinya terancam mereka. Maka pendapat Murji'ah ini berarti menafikan, menentang ayat-ayat yang tentang yang menerangkan tentang ancaman tersebut. Ya, hadis-hadis. Baik, barakallahu fikum. Nah, ini berkali-kali kita bahas. Kita pindah ke matan berikutnya. Qala al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah taala, wa narju lil muhsinin minal mu'minin ayya'u 'anhum wa yudkhiluhum al-jannata bi rahmatih. Wa la na'manu 'alaihim wa la nashhadu lahum bil jannah. Maka narju, kami berharap bagi orang-orang yang berbuat kebajikan dari kalangan mukminin, agar Allah ya'fu anhum, mengampuni mereka, agar Allah memasukkan mereka ke surga dengan rahmatnya. Walana manu alim, namun kita tidak menjamin mereka bahwasanya mereka pasti mendapatkan demikian, dia dapat ampunan, dapat surga. Walana syahdulah bil jannah, kita pun juga tidak mempersaksikan mereka bahwa mereka pasti masuk surga. Nah, ini akidah ahli sunnati wal jamaah. Itu tentang kesaksian bagi orang tertentu bahwasanya dia adalah penduduk surga atau neraka. Kita tidak boleh mempersaksikan hal ini, ya, kecuali dengan dalil atau yang telah ditunjukkan oleh dalil. Abu Lahab di neraka, Abu Jahal di neraka, dan seterusnya. Adapun secara khusus kita menghukumi seorang itu di surga atau di neraka berdasarkan amalan yang dilakukan di dunia kita lihat, ya kita menghukumi, artinya kita memastikan, ya makanya enggak boleh kecuali dengan dalil. Nah, kita hanya berharap orang yang beramal dari kalangan kaum muslimin semoga dia masuk surga. Semoga Allah mengampuni dia, semoga Allah melipat gandakan pahalanya dan seterusnya. Ya, tapi baca syarahnya. قال شيخ ابن مالك رحمه الله أعلم أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد مات من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه بذلك ولكنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء على المسيء وبهذا تعلم ما عليه كثير من الناس إذا ذكروا atau boleh ta'lamu, oleh karena itu diketahui atau Anda mengetahui bisa juga. Terus عليه كثير من الناس إذا ذكروا aliman atau amiran atau malikat atau غيرهم قالوا أو غيرهم قالوا المغفور له أو ساكن الجنان وأنك من ذلك قولهم نقل إلى الرفيق الأعلى ولا شك أن هذا قول على الله بلا علم والقول على الله بلا علم عديل الشرك كما قال تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأما المشرك فنشهد له بالنار لأن الله قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ونستغفر حسبك. نعم طيب بارك الله فيكم. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, qala Syekh Ibn Mani, Syekh Ibn Mani menyatakan, ya, mengenai pembahasan ini, i'lam anna alladhi 'alayhi ahlus sunnati wal jama'ati, ketahuilah bahwasanya yang menjadi ketetapan ahlus sunnati wal jama'ah annahum la yashhaduna li ahadin mata minal muslimin bi jannatin aw na'in, bahwasanya mereka ahlus sunnah tidaklah memastikan, ya, tidaklah memastikan kepada siapapun yang telah mati dari kalangan kaum muslimin memastikan dengan surga atau neraka kecuali ila man syahida lahu Rasulullah SAW, kecuali yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah SAW wa akhbara anhu bidzalik, dan Rasul telah mengabarkan bahwasanya orang yang telah mati tersebut di surga atau di neraka. Para sahabat di surga, nah, kita pastikan. Baik. Walakinnahum yarjuna lil muhsini, namun ahlu sunnah mereka berharap, ya, untuk orang yang berbuat kebajikan masuk surga. Wa yakhafuna 'alal musii bihadza. Dan mereka mengkhawatirkan terhadap pelaku dosa. Wabihada, maka berdasarkan hal ini, ta'lamu, Anda ketahui, ma'adaihi kathirun minan nas, ya, keyakinan atau ketetapan yang ada pada banyak orang, idza dzakaru aliman, apabila mereka menyebutkan seorang alim, amiran, ya, seorang pemimpin, malikan, seorang raja yang telah mati, awairum, ya, atau selainnya, qalu, mereka berkata, al-maghfuru lahu, semoga diampuni, al-maghfur, yang telah diampuni, kan disimakul, usakinul jannah, ya, ini penghuni surga. Angka min dhalika qawlihim, ini angka, ini lebih mengalahkan, artinya ini lebih unggul, lebih baik daripada ucapan mereka, usipulan naqala ila rafiqil a'la, naqala ila rafiqil a'la, dia telah berpindah ke rafiqil a'la, Rafiqil A'la. Rafiqil A'la tempat tertinggi. Artinya ya surga. Ya. Oh, dia telah berpindah ke tempat yang tinggi. Ya. Nah, tempat Rafiqil A'la, kedudukan yang tinggi surga. Ya, makanya kata Syekh Al-Utsaimin, seorang yang mengucapkan untuk orang yang telah wafat dengan almarhum, dengan isim maf'ul almarhum, apakah ini memastikan dia pasti dirahmati? Enggak, ini doa. Sama kayak antum berdoa rahimahullah pakai fi'il madi lagi. Rahimahullah pakai fi'il madi lagi. Maknanya doa, bukan maknanya Allah telah merahmati dia. Radhiyallahu anhu, Allah telah beri doa ini. Itu maknanya doa. Paham enggak sini? Ya. Sebenarnya fi'il madi itu lebih-lebih lagi daripada isim maf'ul. Ya, tapi itu maknanya doa. Ya, maka ucapan ini angka min dzalika qaulihim. Ya, ini lebih mending ya, lebih bagus mengalahkan ucapan mereka. Kalau mereka mengomentari orang telah wafat, oh si fulan laqala ila rabbikal a'la. Wala syakka anna hadza qaulun 'ala Allah bilai. Tidak diragukan lagi, ini adalah bentuk ya berkomentar, berkata tentang Allah tanpa ilmu. Wal qawlu 'ala Allah bila ilmin 'adilu syirk. Dan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu itu sepadan seperti dengan kesyirikan. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana," dan engkau berbuat syirik kepada Allah dari apa-apa yang Allah tidak berikan sultan keterangan kepada engkau, "Wa taqulu 'ala Allah ma la ta'lam," dan engkau berbicara atas nama Allah atas apa yang engkau tidak ketahui. Amal musyrik, adapun musyrik, mana syadullahu binar, maka kita mempersaksikan bahwasanya mereka di neraka. Karena Allah Taala qala, karena Allah berfirman, "Innahum yusyriku billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahum nar wa ma lidzalimin min nasir." Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik pada Allah, maka Allah haramkan surga baginya. Dan tempatnya tidak lain ialah neraka, dan tidak ada orang bagi penolong sedikit pun bagi orang-orang zalim. Tsumma qala asy-syekh al-mu'allim al-imam Abu Ja'far ath-Thahawi rahimahullah taala, "Wa nastaghfiru li musiihim." Ya. "Wa nastaghfiru li musiihim wa nakhafu 'alaihim wa la nuqannithuhum." Ya. Ketika di sini ini penting ini. Ya. Dan kita memohonkan nastaghfiru, kita memohon ampunan untuk mereka kaum muslimin yang berbuat dosa. "Wa nakhafu 'alaihim," dan kita khawatir terhadap mereka, kita khawatir jangan-jangan mereka diazab. Ya, "wala nuqannithuhum," namun kita tidak boleh memutuskan harapan ampunan untuk mereka. Jadi kita sebagai mukmin yang masih hidup memohonkan ampunan untuk orang-orang yang berbuat dosa dari kalangan kaum muslimin, ya, karena dia adalah saudara kita dalam iman. Ya, dan berdoa untuk muslim yang berbuat dosa mati tadi, kalau dia masih hidup kita berdoa agar dia diberikan taufik, hidayah, taubat. Ya. Kalau dia sudah meninggal, maka kita doakan semoga Allah mengampuninya. Ya, semoga Allah mengampuninya. Dan kita enggak boleh berputus asa, memutuskan harapan dari orang yang berdosa dari rahmat Allah. Kita enggak boleh memutuskan, "Ah, udahlah. Saya sudah putus asa sama dia enggak bakal dapat rahmat dari Allah." Enggak boleh demikian. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Enggak boleh berputus asa. "Innahu man la ya'is min ruhillah ila al-qabr kafir." Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalul." Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang yang sesat. "Ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap dirinya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Dan pokoknya kita enggak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Summa qala, "Wal amnu wal imanu yankulani min millatil Islam wasabilul haqqi bainahuma li ahli al-qiblah." Wal amnu, rasa aman dari azab neraka. Ya. Kemudian wal iyas, putus asa dari rahmat Allah, yankulan, keduanya dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya. Baik. Ini enggak karena kenapa? Karena tidak ada unsur khauf dan roja. Kalau ada khauf, ya, dia tidak akan merasa aman. Kalau ada roja, ya, dia tidak akan berputus asa. Jadi semuanya mesti berimbang. Ya, semuanya mesti berimbang. Taibarakalabikum. Kemudian, wala yakhrujuna al-abdu min al-iman illa bi juhudi ma adkhalahu fihi. Oh, mana tadi belum tadi semangat. Wasabilul haq dan jalan kebenaran di antara keduanya adalah bagi ahlul kiblah. Kaum muslimin. Maksudnya di antara perasaan, takut dan pengharapan. Ahlul kiblah di sini kaum muslimin. Wala yakhruju al-abdu min al-iman illa bi juhudi ma adkhalahu fi. Seorang hamba tidak keluar dari iman kecuali kalau dia juhud. Mengingkari apa yang telah memasukkan dirinya ke dalam iman itu sendiri. Khusus perkataan ini dikritik oleh para ulama. Ya, kenapa? Karena membatasi kekufuran hanya kepada pengingkaran, hanya kepada juhud. Jadi sebenarnya pendapat ini pendapat kalangan Murji'ah. Padahal hal-hal yang membatalkan Islam itu banyak. Ya, enggak cuma juhud, ada istihza, apalagi? Ya, ada syirik, apalagi? Ada semua banyak pembatal-pembatal keislaman. Ya, taibarakallahu fikum. Nah, baca berikutnya syarahnya. Ya, apa si Nugraha? Siapa? Kemarin Nugraha ya, tadi ya. Bisa ini ya, harga. ويجبون على أتباعهم مباينتهم ومخاصلتهم تماما كما فعلت الخوارج من قبلهم هداهم الله وغفر للغلاة الذين كانوا السبب في هذا الانحراف الخطير. كتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كتب الشيخ يشير الشيخ الزيني يتو الشيخ di kitab Abu Ja'far Al-Tahawi rahimahullah taala beliau mengisyaratkan ila rad dari matan ini untuk mengisyaratkan bantahan kepada kaum Khawarij wal Mu'tazilah biqaulihim yang dalam pendapat mereka bi khurujihi yaitu bahwasanya seorang yang melakukan dosa itu keluar minal iman dari iman ini tentunya pada yang pertama wa nastaghfiru li musiihim wa nakhafu ya alaihim. Nah ini bait yang ini bantahan terhadap Khawarij. Ya, sedangkan Khawarij dan Mu'tazilah mereka berpendapat orang yang seperti ini pelaku dosa itu keluar dari iman, irtikabil kabir karena terjatuh ke dalam dosa besar. Qultu kata Syekh Albani, saya katakan wa amsalu haula'i alladziina yaqumuna 'ala muslimin biladil islamiyah. Ya, dan kata Syekh Albani ya berbagai contoh permisalan mereka ini yang mereka ini menghukumi, memvonis ya, kaum muslimin yang ada di negeri-negeri Islam ya kulluha bidunin kulluha bidun istisna'in bil kufr semuanya itu tanpa ya apa namanya tanpa terkecuali mereka menghukumi dengan kekafiran tanpa terkecuali. Wujibuna ala atba'ihim mubayanatahum wa mufasalatahum. Dan mereka mengharuskan, mewajibkan kepada para pengikutnya untuk menjauhkan diri, mufasalah, memisahkan diri ya, dari orang-orang kafir yang mereka anggap kafir. Ini tamaman, ini sama persis kama fa'alatil khawarij. Kama fa'alatil khawarij min qablihim. Sama persis seperti yang dilakukan oleh khawarij yang sebelum mereka. Semoga Allah beri hidayah pada mereka, mengampuni orang-orang yang gulat, yang melampaui batas, alladzi kanu sababa fi hadzal khirafil khatir. Yang merekalah ya, sebab dari penyimpangan yang berbahaya ini. Namun Syekh di sini tidak membahas mengenai murji'ahnya. Ya, Syekh hanya membahas satu matan, yaitu limusi'ihim wa nakhafu 'alaihim. Ini kan? Padahal ada poin penting, yaitu poin ini nih. Ya, poin ini. Ini yang poin di matan 61. Ini penting ini. Wala yakhruju al-'abdu minal iman illa bi juhudi ma adkhalahu fi. Seorang hamba tidak keluar dari iman kecuali karena mengingkari apa yang telah memasukkan dirinya ke dalam keimanan itu sendiri. Pendapat ini dikritik oleh para ulama. Oleh Syekh bin Baz, oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, oleh Syekh Al-Allamah Al-Bunaiman di syarah-syarah At-Tahawiyah mereka. Mereka mengatakan ini pendapatnya Murji'ah yang membatasi kekafiran, kekufuran hanya pada juhud. Paham kan tuh? Yang membatasi kekufuran hanya pada juhud. Seorang mau istihza, seorang mau syirik, seorang mau apapun dia. Ya, semisal si Ade Tornado, Abu Duda, Abu Janda, mau kayak apa? Kalau dalam hatinya enggak juhud, enggak kafir. Ini pendapat Murji'ah yang ekstrim ini. Ini ngeri. Ini ngeri ini. Barakallahu fikum. Nah, nah, itu seolah-olah di sini membatasi kekafiran hanya di situ. Seolah-olah kita tidak memastikan, karena para ulama pun yang saya baca tidak memastikan Abu Ja'far Al-Tahawi terjatuh ke dalam masalah irja di sini. Ya. Tetapi seolah-olah memastikan membatasi kekufuran hanya pada juhud. Nah, kita paham bahwasanya pembatasan kekufuran hanya pada juhud itu pendapatnya Murji'ah dari kalangan Jahmiyah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kayak ada tornado mau ngomong kayak apa, itu enggak kafir selama dalam hatinya enggak juhud, enggak menentang. Ya. Ajaibnya Murji'ah zaman sekarang lebih gila daripada Murji'ah Jahmiyah era dahulu. Ya, kalau sudah terang-terangan, ya, si Ade Tornado, Abu Janda terang-terangan menentang sekalipun, si Murji'ah kontemporer ini pun enggak berani. Kecuali nanti dibawa ke kodi. Nah, bukan hak kita. Kita bukan ulama. Ini lebih sadis daripada si Murji'ah dari kalangan Jahmiyah. Mengerikan ya. Ya. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Paham sini ya? Ya, karena Syekh Al-Bani dia menjelaskan, kita terangkan sedikit. Kemudian, nah ini berikutnya nih, di matan 62 ini lagi-lagi nih pendapat irja. Karena Abu Ja'far Al-Tahawi adalah Hanafi ya. Beliau mazhab Hanafi. Hanafi kita kenal dalam masalah iman apa mereka? Murji'atul fuqaha. Ya, mereka adalah murji'ah dari kalangan ahli fikih. Qala Abu Ja'far al-Imam Abu Ja'far. Al-iman huwa al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil janan. Mana amal? Ada enggak amal? Enggak ada. Lihat, beliau hanya mengatakan iman adalah pengakuan dengan lisan dan membenarkan dengan janan hati. Ini insyaallah ya. Ini pendapat apa ini? Ya, pendapat Murji'ah. Maka pendapat yang benar kata para ulama, ya, iman adalah qaulun wa amalun. Pembenaran tasdik itu otomatis. Ya. Maka pembenaran itu otomatis. Maka ini juga ya terindikasi Murji'ah. Ya. Ini udah dibaca belum? Nah, baca lagi nih kita, Kak. Pembekalan ada bahwa punya tinjati wa matu diati. Filasan disarangi wa jama jadi mati. Kamalikin wa syafi'i wa ahmada wa auza'i wa bayri. Fa'inna ma'ulai zadu ala ikhwari wa tasdifi al-amala bil-arkani. Walaisan filaku bayna al-madhabaini ikhtilafan Surian. Aman habari lagi asyariku rahimahullah ta'ala. Bihujjatin annakum jami'an ittafaqu ala anna al-hajiba kadirati la yukhraju anil iman. La yukhraju anil iman. Wa anahu fi masyiat illahi insya'a adzabahu wa insya'a afa'alhu. Baik, terusin fikri. Yeah. Namuzajan. An-Nasafi. An-Nasafi annahu ta'ana. Annahu ta'ana fi sittati hadithi al-Imam bin Wasatuna Sufata. Ma fi jari kulli al-Imam bin hadithi bihi. Aminu al-Wari Qawthi fi sahihati. Tahuwa muhrijun fi sahihati. Wa ma dhalika illa lidahal salihu. Naam. Baik, barakallahu fiik. Ya, jelas ya, ini dapat irja ya. Sudah ngerti ya? Ya, kata Syekh Al-Albani, hada madzhabul Hanifiyah wal Maturidiyah. Ini pendapat ini pendapatnya Hanifiyah dan Maturidiyah. Ya, kenapa bukan pendapatnya Asy'ariyah? Karena Asy'ariyah di sini ada 3 atau 4 pendapat. Ya, 3 atau 4 pendapat. Salah satunya pendapat ini juga. Khilafan ya, risalah ini pendapat ini menyelisihi salaf wa jamaahirul a'immati dan jumhur mayoritas para imam semisal Malik, Syafi'i, Ahmad, Auza'i dan yang lainnya fa inna haula'i zadu 'ala al-iqrar wa at-tasdiq al-amal bil arkan. Maka para imam yang lain mereka menambahkan selain hanya iqrar dan tasdiq, mengikrarkan dengan lisan dan membenarkan di kalbu, nambah lagi itu al-amal bil arkan. Itu mengamalkan dengan anggota badan. Walaysal khilafu, maka khilaf antara perbedaan definisi antara ya madhabain, dua madhab ini, madhab imam-imam al-sunnah dengan madhab imam-imamnya madhab Hanafi. Bukanlah khilaf ini ikhtilafan suriyah. Bukanlah khilaf yang suri. Khilaf fiksi, khilaf bohongan. Enggak, ini khilaf hakiki. Ya, kata saya, kama dhahaba ilaihi syarih. Sebagaimana yang ini pendapat ini dikatakan oleh Asy-Syarih itu Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Ibnu Abil Is Al-Hanafi, beliau adalah seorang ulama Ahlussunnah dari kalangan Hanafiyah. Beliau mengetahui hakikat kenyataan sebenarnya pendapat imam-imam Ahlussunnah bahwa imam-imam Ahlussunnah berbeda dengan imam-imam di madhabnya. Ya, paham enggak antum? Maka beliau menyatakan di Syarah At-Tahawiyah Ibnu Abil Is Al-Hanafi perbedaan definisi ini, perbedaan ya, suri. Ya, fiksi aja. Artinya sebenarnya sama gitu. Kata Syekh Albani, kata Syekh bin Baz, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, enggak, ini bukan khilaf suri. Ya. Ini khilaf hakiki. Ya, barakallahu fikum. Bi hujjati annahum jami'an, ini kenapa kita katakan ini khilaf hakiki? Ini dengan yaitu dengan argumentasi bahwasanya mereka semua kalangan afwan, ini kata Ibnu Abil Is. Kenapa dikatakan khilafnya khilaf suri? Kata Ibnu Abil Is dengan argumentasi bahwasanya mereka semua, semuanya Ahlus Sunnah maupun Hanafiyah, ittafaqu, mereka bersepakat ala anna murtakibal kabirati, bahwasanya orang yang terjatuh ke dalam dosa besar la yakhruju anil iman, tidak keluar dari iman. Wa annahu fi masyiatillah, semuanya berada di atas kehendak Allah. Insya'a adzabah wa insya'a afa'an. Jika Allah kehendaki Allah azab, jika Allah kehendaki Allah ampuni. Ini di akhirat. Ya. Ini di akhirat. Nah. Ya, barakallahu fiik. Adapun di dunia mereka keluar dari situ. Ya, berbeda di situ. Ahli sunnah berbeda keluar dari apa yang disangka oleh kalangan Murji'atul Fuqaha Hanafiyah. Fa inna hadzal ittifaq wa in kana sahihan. Ah, kesepakatan ini kata Syekh Albani walaupun memang benar, fa innal Hanafiyata law kanu ghayra mukhalifin lil jamaahir. Ah, maka kalangan Hanafiyah kalau memang mereka benar tidak menyelisihi jumhur ulama mukhalafatan hakikiyatan dengan penyelisihan yang hakiki, kalau mereka benar tidak menyelisihi ahli sunnah dengan penyelisihan yang hakiki, bi ingkarihim annal aman minal iman, yaitu tentang pengingkaran mereka bahwasanya amal bagian dari iman, sedangkan ahli sunnah berpendapat amal bagian dari iman. Kalau memang benar khilafnya bukan khilaf hakiki, lattafaqu ma'ahum, pasti Hanafiyah akan bersepakat dengan ulama ahlu sunnah yang lainnya ala annal iman, bahwasanya iman yazid wa yanqus, bertambah berkurang. Anna ziyadatahu bi ta'ah wa naqsahu bil ma'siyah, bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan kemaksiatan. Nah, sekarang kalangan Hanafiyah enggak mau mengucapkan itu. Kenapa enggak mau mengatakan iman yazid wa yanqus, yazid bi ta'ah? Kalau yazid bi ta'ah berarti amal dong. Ya enggak? Berarti beramal, sementara mereka menafikan mengeluarkan amal dari iman. Mereka enggak yazid bito'ah, enggak. Orang iman itu, ya udah, ikrar bilisan, mutasdik biljanan. Mereka mengingkari. Nah sekarang kalau mereka memang betul-betul bersepakat dengan ahli sunnah yang kata Ibn Abi Is al-Hanafi rahimahullah ta'ala, kenapa mereka tidak mau mengatakan apa yang dikatakan ahli sunnah? Ini poin penting untuk membedakan mana sunni, mana murji. Ya. Mana salafi, mana murjiah. Ya. Paham ya Tuhan? Ma'atadapuri adil-adilati al-kitabi wa sunnah. Ya, padahal dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah itu tadapur, saling melengkapi. Banyak sekali. Wal-asar as-salafiyah ala dharik. Dan asar as-salafiyah. Ya, asar dari kalangan ulama salaf. Ya, Allah Ta'ala berfirman, fa'amal ladina amanu fazadathum imana. Adapun orang beriman, bertambah iman mereka. Wa'izdadal ladina amanu imana. Agar bertambah keimanan orang-orang yang beriman. Apalagi hadis man ra'a minkum munkara, siapa yang diantara kalian melihat kemungkaran, cegah dengan tangannya, kalau dia enggak mampu dengan lisannya, kalau enggak mampu benci dalam hatinya. Wa dzalika adabul iman, yang dibikin selemah lemahnya iman. Berarti ada iman lemah. Enggak ada yang stabil sama semua, enggak ada. Ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat Allah, bertambah iman mereka. Baik. Wa qad dzakara syarihu ta'ifatan thayyibatan minha. Dan syarih yaitu Ibn Abi Is telah menyebutkan berbagai dalil yang baik dari halaman 342 sampai 344. Lakin al-Hanafiyyata asarru ala al-qawul bi khilafi dhalika al-adillati as-sariha fi ziyadati wa nuqsan. Namun kalangan Hanafiyah mereka terus menerus ya, berpendapat dengan pendapat yang menyelisihi dalil yang jelas gamblang terkait bertambah dan berkurangnya iman. Wa takallafu fi ta'wiliha takalluban zahiran. Ya, mereka takalluf, mereka maksa mentakwilkan iman itu bertambah ya dengan takallufan zahiran, dengan takalluf yang nyata sekali maksa. Bal batilan, bahkan batil. Ya. Dzakar Syarih Ibn Abi Is menyebutkan hal ini, Nabu Mudajjal beberapa contoh min hadi antaranya. Bal haka an Abi Ma'in An-Nasabi, bahkan Abi Ma'in An-Nasabi menghikayatkan annahu ta'ana fi sihhati hadis, bahwasanya beliau mencela kesahihan hadis al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Iman terdiri dari 70 cabang. Dicela dia kesahihannya. Ma ihtijaji kulli a'immatil hadis bihi. Padahal imam-imam hadis berpegang, berhujjah dengan hadis itu. Semisal Bukhari, Muslim dan sahih keduanya. Ini dikeluarkan pula dalam Sahih Bukhari, ya. Ini dikeluarkan pula di kitab As-Sahihah. Wow. Wa ma dhalika illa li annahu sharihun fi mukhalafati madhabihim. Ya, kenapa demikian? Karena ya, hal ini karena dia ini dan tidaklah ini terjadi pencelaan terhadap kesahihan hadis melainkan karena jelasnya dia menyelisihi ya, karena hadis ini jelas menyelisihi madhab mereka. Ya, jadi hadis yang menyelisihi madhab mereka maka dicela. Sudah ada belum? Hah? 1 menit. Udah deh ya. Nah, kalau 1 menit lagi nggak khawatir kita tengah jalan ada sampai sini dulu insya Allah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha